lebih dikembangkan. Jadi bukan perawat saja, tetapi juga para medis yang lain, medical doctor juga, begitu Pak. Nah itu yang peluang yang apa namanya seharusnya bisa kita manfaatkan. Namun peluang ini tidak mungkin bisa kita manfaatkan dengan baik kalau tidak ada koordinasi yang betul-betul baik antara Departemen Tenaga Kerja, kemudian PJTKI, kemudian Departemen Teknis, departemen terkait di sini, apakah itu Departemen Kesehatan, dan juga yayasan yang ada di negeri Belanda, dan jangan lupa Kedutaan Besar RI di negara setempat, begitu Pak. Itu yang penting sekali, karena selama ini Bapak Duta Besar kita di dalam tenaga-tenaga perawat itu kalau datang itu kita undang ke KBRI dan kita berikan arahan-arahan. Kemudian setelah mereka selesai mendapatkan sertifikat dan diploma, itu juga penyerahannya dilakukan oleh Bapak Duta Besar gitu. Hal lain yang sangat penting di sini Pak, karena ini skilled labor atau semi skilled labor di Eropa itu jaminan, jadi santunan, terus kemudian asuransi kerja, asuransi kesehatannya itu sudah termasuk Pak di situ. Yang kami tahu sampai saat ini gaji mereka jadi tidak termasuk lodgingnya itu berkisar antara 860 US dollar gitu Pak. Dan di dalam perkembangannya ada juga PJTKI yang lain yang memasok tenaga kerja itu ke Belanda. Namun di dalam pertemuan tanggal 12 dan tanggal 15 April yang lalu, yang delegasi RI diketuai oleh Dirjen Pembinaan Medis Ibu Profesor Dr. Astuti, itu semuanya harus ikut di dalam atau di bawah umbrella Memorandum of Understanding tahun 1989 yang kita buat itu Pak. Harapan kami peluang yang ada ini semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena indikasi yang kami terima adalah dari 200 hospital yang ada di Belanda, setiap hospital itu mendapatkan izin untuk merekrut tenaga rawat sebanyak 5 orang. Itu di Belanda saja. Nah, satu lagi hasil daripada minutes of the meeting tanggal 15 April yang lalu adalah penekanan kerja sama sektor swasta kedua belah pihak, dalam hal ini PJTKI Indonesia dengan yayasan dan asosiasi tenaga rawat di Belanda, dan Belanda akan membantu kita untuk melakukan kerjasama dengan yayasan dan asosiasi-asosiasi rawat yang ada di negara-negara Uni Eropa. Karena yang jelas pada umumnya di negara-negara Uni Eropa pada saat ini itu kekurangan tenaga rawat. Saya kira sekian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini dapat berjalan sehingga negeri Belanda menjadi titik untuk tempat pengiriman tenaga rawat perawat yang akan dimasuk lagi ke negara lain anggota Uni Eropa. Namun sebelum kita istirahat, masih ada permintaan, jadi bukan permintaan karena tidak waktu kita dapat kurangi, sehingga kami persilakan satu lagi dari Kuwait ya Pak, dari Tokyo, dari Matahari Terbit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha secara singkat, Pak, dan saya tidak akan berusaha untuk menambah daftar permasalahan-permasalahan yang sudah cukup banyak Bapak terima pada hari ini. Jadi karena yang terjadi di Jepang saya kira juga sifatnya agak lain. Ada tiga hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, mengenai pola penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Sebagaimana dapat saya sampaikan bahwa kebijaksanaan pemerintah Jepang saat ini tidak mengizinkan tenaga kerja asing kecuali untuk suatu bidang atau keahlian khusus seperti penterjemah, kemudian guru bahasa, konsultan untuk perusahaan Jepang maupun juru masak yang memang mempunyai kekhususan. Namun dalam hal ini pemerintah Jepang juga memberi kelonggaran, yaitu melalui pengiriman tenaga kerja asing melalui program pemagangan sambil bekerja. Jadi statusnya adalah sebagai trainee. Periodenya sampai saat ini dibatasi sampai 3 tahun. Kalau tahun 97 masih diberi kesempatan sampai 2 tahun, tapi sekarang sudah sampai diizinkan sampai 3 tahun. Dari kebijaksanaan tersebut tentunya pola penempatan kita, penempatan tenaga kerja ke Jepang tentunya lebih menekankan pada bobot pengembangan SDM-nya. Karena para trainee ini nanti setelah direkrut di sini, setelah mengalami proses rekrutmen di sini, antara lain kerjasama Depnaker dengan IMM Jepang dan juga antara asosiasi di sini dengan via asosiasi counterpart-nya di Jepang, mereka akan ditempatkan kepada beberapa perusahaan kecil dan menengah Jepang untuk mengikuti program pelatihan tersebut. Jadi tentunya saya kira kita semua sudah memahami bahwa Jepang termasuk pula sentral pengembangan suatu teknologi yang cukup canggih. Di lain pihak, Jepang, perusahaan Jepang juga cukup dikenal dengan budaya dan etos kerjanya yang sangat kuat, cukup disiplin, sehingga pengiriman trainee kita ke Jepang tentunya dapat kita harapkan dimanfaatkan dalam rangka pengembangan SDM kita, terutama menyiapkan tenaga kerja menengah yang terampil. Poin yang kedua, ini karena waktu singkat akan saya sampaikan perkembangan mengenai pengiriman trainee Indonesia ke Jepang. Sampai saat ini jumlah trainee yang telah diterima di Jepang baru sekitar 12.000 orang. Memang jumlah ini tidak terlalu besar kontribusinya terhadap upaya pengurangan pengangguran di Indonesia, tapi dari aspek lain mungkin kita bisa melihat kontribusi itu. Pertama tadi dari aspek pengembangan SDM-nya. Yang kedua adalah mungkin dalam kaitannya dengan masalah divisa. Para trainee di Jepang ini tahun pertama mereka menerima upah sekitar 90 ribu yen. Tahun kedua naik sekitar 125 ribu yen. Tahun ketiga naik jadi 145 ribu yen. Asrama ataupun akomodasi ditanggung oleh perusahaan. Kalau kita kurskan mungkin ya, rata-rata umpamanya 125 ribu yen per bulan, itu mungkin kalau kita hitung dari dolarnya sekitar 1000 US dollar per bulan. 1000 kalau kita rupiahkan mungkin sudah sekitar 8.400.000 per bulan. Kalau dari jumlah itu anggap saja 50 ataupun sampai 70% yang tidak bisa ditabung, tentunya jumlahnya saya kira cukup substansial. Kebetulan di Tokyo ada perwakilan Bank BNI dan mereka sangat merasa bergembira sekali karena hampir setiap 3 bulan sekali para trainee itu berusaha untuk mentransfer uang yang ada padanya ke Indonesia untuk keluarga atau apa. Itu rata-rata setiap 3 bulan katanya itu sekitar 150 ribu yen. Berarti hampir lebih 1100 US dollar setiap 3 bulan dia bisa kirimkan ke keluarganya. Dari jumlah itu tentunya saya kira bisa dikatakan cukup substansial. Meskipun dari aspek penyerapan jumlah pengangguran mungkin agak sedikit kecil. Karena faktor trainee yang dikirimkan itu mempunyai kualifikasi tersendiri, minimal adalah lulusan SLTA, bahkan S1, dan juga karena faktor upah yang diterima cukup tinggi, sehingga potensi permasalahan yang muncul relatif kecil. Satu-satunya hal masalah yang menonjol di Jepang adalah kecenderungan para trainee untuk tertarik pada tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Meskipun resikonya dia harus melepaskan statusnya sehingga menjadi status tenaga kerja ilegal. Memang cukup menarik, tapi resikonya adalah dia akan berstatus sebagai tenaga kerja ilegal. Poin yang ketiga, mengenai prospek, Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian sekarang Jepang saat ini dalam kondisi yang kurang bagus, sehingga banyak pengaruhnya terhadap aktivitas kegiatan perusahaan-perusahaan ataupun industri Jepang, sehingga banyak perusahaan Jepang yang tingkat menengah dan kecil mengurangi aktivitasnya, sehingga hal ini mempunyai dampak terhadap kemampuan mereka untuk menyerap tenaga kerja atau trainee tersebut. Saat ini setiap tahun memang pada tahun ini, pada tahun 98 ini pengiriman turun karena hanya mencapai 2.400 trainee. Tapi sebelumnya mencapai sekitar 4.500, dan kita pengiriman trainee Indonesia termasuk nomor 2 setelah Cina, Indonesia baru negara-negara lainnya. Tapi dengan optimisme perkembangan perekonomian Jepang pada tahun 2000 yang akan datang, tentunya peluang ini akan meningkat. Di lain pihak, komitmen dari organisasi atau asosiasi penyalur trainee Indonesia di Jepang sangat besar sekali. Bahkan salah satu penyalur trainee terbesar IMM Jepang, presidennya dalam pembicaraan dengan Bapak Habibie waktu itu sebagai wakil presiden menyatakan mereka akan mengusahakan penerimaan trainee dari Indonesia sampai 50.000 selama periode 5 tahun yang akan datang. Untungnya kebetulan presiden dari IMM ini pernah tinggal lama di Aceh pada zaman perang kemerdekaan. Entah karena komitmennya atau apa sehingga merasa terpanggil untuk lebih banyak menarik trainee-trainee dari Indonesia. Di lain pihak, dari Badan Perencanaan Ekonomi Jepang sendiri, Economic Planning Agency semacam Bappenasnya di Indonesia, sudah mendesak juga kepada pemerintahnya untuk lebih membuka kesempatan menerima tenaga-tenaga dengan kemampuan skill menengah ini untuk masuk ke Jepang. Terutama hal ini diprioritaskan kepada negara-negara berkembang dan khususnya negara-negara Asia yang baru mengalami krisis ekonomi saat ini. Jadi prospek untuk yang akan datang saya kira cukup mengembirakan, dan hal ini tentunya juga merupakan peluang bagi asosiasi atau pengirim tenaga kerja Indonesia ke Jepang, dan tentunya kita harus mencari counterpart kita di sana yang mendapat rekomendasi dari pihak pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pemda, Bapak Moderator yang kami hormati, yang terhormat Bapak Duta Besar atau yang mewakilinya, hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama kami mohon maaf Bapak Gubernur kami, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat tidak bisa hadir karena memang kami sedang dalam perumusan atau pemberian masukan untuk GBHN, rancangan GBHN bersama UNPAD, dan untuk itu juga kami mohon kiranya perkenan dari Jateng Jatim kami bisa pertama kali, karena memang sehabis acara ini kami juga harus langsung bergabung dengan yang terhormat Bapak atau yang terhormat Bapak anggota Badan Pekerja MPR di Hotel Homan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami akan menginformasikan bahwa Jawa Barat, memang penduduk Jawa Barat ini adalah yang terbesar di Indonesia, yaitu saat ini mencapai kurang lebih 42 juta orang, Pak. Sedangkan penganggur berdasarkan Biro Pusat Statistik kami di Jawa Barat ini sampai saat ini mencapai 2,7 juta orang, yang terdiri dari penganggur murni, penganggur semi murni, dan penganggur akibat PHK. Sedangkan penganggur akibat PHK sendiri sampai saat ini terdaftar atau tercatat dalam daftar kami adalah kurang lebih 100 ribu orang. Sedangkan perusahaan yang ada pada kami di Jawa Barat, baik itu perusahaan besar, menengah maupun kecil, terdaftar pada kami di Jawa Barat ini sebanyak 20.030 perusahaan. Dengan demikian kita melihat adanya dengan jumlah perusahaan yang tidak seimbang dengan jumlah penganggur, itu jelas kami merupakan permasalahan yang pokok. Karena memang kesempatan dari perusahaan yang ada di kami ini kan sangat terbatas. Kemudian juga pada umumnya perusahaan yang ada pada Jawa Barat ini, kami informasikan, Pak, menampung tenaga kerja bukan asal Jawa Barat, tapi kebanyakan adalah tenaga kerja dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Ini yang menjadikan permasalahan dari kami. Sehingga dengan adanya program untuk upaya strategi nasional di dalam memberdayakan atau meningkatkan nakerwan atau TKI ke luar negeri ini adalah merupakan langkah upaya yang strategis sekali bagi pemerintah Indonesia. Namun perlu kami informasikan bahwa masyarakat Jawa Barat itu memang, Pak, ini masyarakat Sunda ini, ya tadi dikatakan oleh Bapak Dubes Arab Saudi, memang kita tidak tahan mental dalam keadaan menghadapi sesuatu, karena memang kenyataannya kami ini kan pola hidup kami ini adalah kumpul makan tidak makan, inilah kumpul bersama keluarga. Ini yang menjadikan pola hidup atau moto hidup keluarga Jawa Barat, Pak. Sehingga atas dasar itulah, dengan moto demikian juga gubernur kami di dalam mengantisipasi terhadap masalah ketenaga kerjaan ini adalah menitik beratkan kepada pemberdayaan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan ketahanan pangan, karena memang kendala yang utama itu sendiri, begitu, Pak. Dalam di sisi lain, ya kami sebenarnya beruntung, begitu, Pak, karena Jawa Barat sampai saat ini sudah mengirimkan TKI ini mencapai target 197%, Pak, dari target sebesar 25 ribu orang itu. Di sisi lain kami berbangga karena berbahagia karena bisa mencapai target. Tetapi di sisi lain ternyata setelah kami wawancara, memang demikian adanya, banyak tenaga kerja, calon tenaga kerja yang ingin mengikuti program AKAN ini dari daerah tetangga, Pak. Apakah itu dari Lampung atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur ini, istilahnya urbanisasi ke Jawa Barat dengan mengambil KTP Jawa Barat, Pak. Nah ini ini apa permasalahannya, sehingga memang pada saat terjadi kasus di terjadinya pemulangan tenaga kerja ini, ya kami pemerintah daerah yang ketiban pulungnya Pak harus menjemput TKI ini baik itu ke bandara maupun ke Tanjung Perak Pak. Setelah kami pulang mau dipulangkan ke kampung halamannya, dia mengaku ada yang dari Sulawesi Selatan Pak, dari Lampung itu, bahkan ada yang dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sehingga kami mengeluarkan lagi ongkos, menyewa lagi bis untuk bahkan sampai ke tiket untuk mengulangkan tenaga kerja itu sendiri. Inilah kondisi di Jawa Barat. Karena memang pada saat kami untuk memulangkan ini, dia tidak bisa ngomong bahasa Sunda. Kalaupun bisa, bahasa Sundanya kasar sekali, Pak. Ternyata bahkan logatnya itu kalau bahasa Sunda mungkin Bapak tahu kan agak halus, dia beledak-beleduk gitu, Pak. Jadi saya... Iya, gitu. Nah, dengan demikian ya itulah permasalahan yang dihadapi kami pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Barat, Pak. Dengan permasalahan itu sendiri, kami menghimbau atau mengusulkan kepada bapak-bapak dari pusat ini, sehingga di dalam rekrutmen calon TKI ini, tolong Pak, pemerintah daerah ini betul-betul diberikan kewenangannya di dalam menguji atau menseleksi, karena kami tahu sendiri mungkin sebagai warga, siapa warga yang sebenarnya betul-betul terdaftar. Karena itu tadi, ini adalah misi Indonesia berkaitan dengan perilaku itu sendiri, Pak. Karena kami tahu sendiri, masyarakat setempat atau pemerintah daerah setempat ini tahu bagaimana karakter lokasi ini dan ini harusnya diarahkan kemana, begitu Pak. Sehingga kami pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Barat dengan permasalahan yang begitu memang masyarakatnya yang dikatakan tadi oleh Bapak Dubes Saudi Arabia, memang kami titik beratnya sekarang adalah untuk meningkatkan keterampilan mereka yang penganggur maupun penganggur akibat PHK ini dengan mengarahkan kepada keterampilan dalam upaya berwirausaha. Karena memang aturannya dan PP kami adalah PP 14 tahun 58 yang menjadikan acuan kami, itu jelas gitu. Nah, kemudian juga kami mengusulkan, ya sudah waktunya mungkin Pak kita dalam era reformasi ini juga harus memikirkan penyerahan sebagian urusan bidang ketenagakerjaan ini yang lebih banyak lagi kepada daerah. Ini sebagai usul, mungkin yang lain juga akan kesana. Ya syukur alhamdulillah tadi oleh Bapak Sekjen nampaknya desentralisasi atau Bapak Penyaji tadi, desentralisasi ini adalah merupakan catatan atau perhatian Bapak-Bapak dari pusat. Nah selanjutnya juga dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah ini, apa salahnya Pak kalau kami menginginkan izin usaha atau SIUP bagi PJTKI ini juga kami dilibatkan. Mengapa? Karena kalau menyangkut masalah ketenaga kerjaan, kami asal daerah, otomatis kami juga punya tanggung jawab. Karena dampak dari kasus ini juga kan kami yang menanggung beban. Sampai saat ini terus terang aja, kami menanggung beban terhadap dampak daripada kasus-kasus yang terjadi terhadap TKI yang berasal atau pulang dari negara-negara luar negeri itu sendiri. Nah, di samping itu juga, Pak, untuk bisa lebih meningkatkan kemampuan sosialisasi ini juga menurut hemat kami tidak saja diperlukan untuk calon TKI di kampung asalnya atau di daerah asalnya, juga saya kira ini intensif sosialisasi di luar negeri juga perlu diintensifkan, Pak. Sama saya sendiri belum tahu apakah memang sosialisasi di luar negeri ini sudah ada. Kalaupun ada, ya kami perlu kiranya ditingkatkan untuk pengetahuan juga kepada calon-calon majikan. Bahkan kalau bisa, pemerintah daerah itu juga kiranya bisa diberitahukan atau diinformasikan calon-calon majikan dari calon TKI yang di luar negeri itu sendiri. Mengapa? Ya kami juga mungkin suatu saat, suatu kesempatan ini juga bisa memonitor melalui ya apakah instansi terkait atau juga memohon bantuan dari bapak-bapak duta besar negara yang bersangkutan ini memantau terhadap kehidupan atau pelaksanaan kerja dari calon TKI itu sendiri. Nah itu yang kami inginkan, adanya pengendalian tidak saja bapak dari pusat tapi pemerintah daerah juga harus diikut sertakan dalam tanggung jawabnya itu sendiri. Jangan jadi tanggung jawabnya itu dari awal sampai kepada pemulangannya kembali, Pak. Karena sampai saat ini terus terang saja kami atau Bapak Gubernur kadang-kadang tidak tahu jumlah TKI asal Jawa Barat yang diberangkatkan, tahu-tahu ada pemulangan yang harus dijemput oleh Bapak Gubernur itu sendiri. Nah itu, Pak. Mungkin saya kira tidak akan banyak bagi saya, bagi Jawa Barat untuk menyampaikan permasalahan. Dan kemudian juga mungkin juga Pak, pengawasan ini, pengawasan dari PJTKI ini kepada PJTKI ini juga harus ditingkatkan, Pak. Karena buktinya kepada Jawa Barat ini sampai sekarang ini banyak sekali calo-calo, Pak. Dan ini juga terus terang saja, Pak, betul, calo-calo yang membujuk mereka untuk menjadi TKI gitu. Nah kemudian juga saya himbau tidak saja kepada Departemen Tenaga Kerja atau pusat, Pak, tapi masalah penanganan urusan haji juga sama Bapak Gubernur juga menghimbau. Karena memang orang desa itu sangat lugu sekali, Pak. Diiming-imingi dengan adanya kerja, dengan bisa naik haji, maka sawah, kerbau, segala macam pun juga dijual untuk bisa ya meraih yang lebih tinggi. Ternyata kenyataannya kan tidak berhasil, bahkan menjadikan masalah di negara yang dituju. Itu yang ingin sampaikan, mengapa kami juga mengendaki adanya pengawasan terhadap PJTKI maupun juga keterlibatan pemerintah daerah di dalam penanganan calon-calon TKI ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang dari Jawa Barat. Dari pagi sebagai yang peserta baru kali inilah ibu-ibu, dan cukup vokal menggugah perhatian kita terhadap permasalahan yang kita hadapi. Dan selanjutnya kita akan ke dari barat ke timur. Bapak moderator yang kami hormati, Bapak Dirjen Bina Binda, serta bapak-bapak serta rakernis yang kami hormati. Saya dari Jawa Tengah. Jabatan saya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat 1 Jawa Tengah, yang mungkin kalau tidak sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah dikirim oleh Jawa Barat menjadi TKI di mana, tidak tahu ini. Karena tadi disebutkan Jawa Tengah, banyak ke Jawa Barat, jadi beban Jawa Barat. Kami diperintahkan Pak Gubernur untuk mengikuti rakernis ini. Dan kami memang secara geografis itu tengah, jadi terjepit Jawa Barat, Jawa Timur, dan Selatan DIY. Sehingga banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang nganggur ini, Pak. Melihat kenyataan yang demikian, Pemda tingkat 1 Jawa Tengah tidak berdiam diri. sehingga mulai tahun anggaran yang lalu oleh Bapak Gubernur kami diberi anggaran untuk mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia, Pak, yaitu 80 orang bekerja di Urako dan di Kenwood. Karena memang kemampuan rakyatnya ini kecil, sehingga mulai dari pendidikan keterampilan sampai pengiriman semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tidak seperti yang terjadi biasanya, yaitu PJTKI mohon atau minta uang. Celakanya ini karena sosialisasi kurang, biasanya hanya karena diiming-imingi mereka sudah bayar, tidak pernah dikirim ini, Pak. Sehingga Pak Gubernur mulai tahun anggaran yang lalu sudah menyediakan anggaran. Dan kami ingin jangan dikatakan jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, hanya ngomong saja harus begini-begini. Keluarkan ini, Jawa Tengah sekali lagi tidak ingin jarkoni, bisa mengajar tapi tidak bisa ngelakoni. Tahun ini pun bisa kami diberi anggaran 600 juta untuk mengirimkan lagi, Pak, ke Malaysia, kira-kira 100 ini. Tapi kami baru pengiriman, meskipun G2G itu harus melalui PJTKI, Pak, ini. Sehingga kami baru mencari PJTKI yang bisa memberikan job order. Sebelum ada job order, kami tidak akan menyerahkan pada PJTKI itu. Kami ingin setelah ada job order, kami serahkan nanti pelatihannya sampai pengirimannya. Dan kepada mereka, karena kami ingin revolving, jadi setelah mereka bekerja, 4 bulan yang pertama itu mulai mengangsur, Pak, 10 kali. Jadi yang ke Malaysia untuk biaya pengirimannya itu 1.680.000, itu nanti mulai, kemarin kita mengirimkan Februari, mulai Juni mereka akan mengangsur. Dan mereka sudah kami antar, Pak, ke Malaysia bulan Februari yang lalu. Dan di sana memang tadi betul upahnya itu antara 400 sampai 450 rial itu, Pak. Jadi kalau ringgit, minta maaf, kalau dirupiahkan cukup lumayan tuh, kali 2.500 berarti 1 juta kira-kira itu. Itu nanti dipotong untuk pajak dan mengangsur. Mengangsurnya 1.680 dibagi 10 berarti 168.000. Tidak memberatkan. Hanya yang untuk yang akan datang, Pak, kami tidak hanya biaya pengiriman termasuk biaya pendidikannya. Karena mereka kita didik lebih dulu, kita asramakan, berikan keterampilan, dan memang mereka tidak hanya mentalnya, Pak, juga fisiknya kita bina. Ini sehingga nanti mengangsurnya lebih banyak kalau yang akan datang ini. Karena kami mendapat pengerahan Pak Gubernur kira-kira 50% itu bisa kembali dan untuk revolving untuk pengangkatan tahun berikutnya. Nanti dan Pak Gubernur akan memberikan tambahan lagi. Itulah, jadi yang pertama masalah sosialisasi ini sangat penting dan kami ingin ikut mensosialisasikannya. Yang kedua, Pak, tadi dalam konsep adanya PP2 TKI ini, kami mohon untuk segera dibentuk, diinstruksikan ke daerah tingkat 1 supaya dibentuk. Dan kami usulkan untuk dilibatkan perguruan tinggi. Karena yang lalu pun kami dalam pengiriman ke Malaysia, kami menggunakan perguruan tinggi, khususnya Semarang adalah Universitas Diponegoro. Dekan Fakultas Sospolnya dan salah seorang dosennya kami ikut sertakan dan hasilnya positif ini. Jadi P2 TKI mohon kiranya nanti segera diinstruksikan. Yang terakhir, ketiga, Pak, kami tidak akan terlalu banyak. Tadi masalah desentralisasi pemberangkatan untuk Jawa Tengah guna mengurangi pembiayaan, karena selama ini kita harus mengirimkan melalui Jakarta. Perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta saja paling tidak semalam, belum di Jakarta nanti tabung dan sebagainya, masih memerlukan biaya. Kami mengusulkan untuk Adi Sumarmo Solo yang sudah 2 tahun berturut-turut ini juga menjadi embarkasi pemberangkatan haji dan pemulangan. Untuk yang akan datang, pemberangkatan TKI dari Jawa Tengah pun kami mohonkan bila dimungkinkan berangkat dari Adi Sumarmo. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, mungkin dari Yogyakarta yang provinsi kecil ini, mungkin ada beberapa catatan yang bisa saya bawa dari kegiatan tahun 98-99. Bahwa Yogyakarta mungkin lebih banyak pada terpusat pada pendidikan, kota pendidikan, sehingga mungkin kegiatan-kegiatannya tidak begitu banyak di kota Yogyakarta, namun angkatan kerjanya cukup tinggi. Problem yang tersendiri, kita bisa banyak menghasilkan tenaga, namun lowongan kerjanya cukup terbatas. Namun ini merupakan potensi juga untuk nantinya penempatan TKI ke luar negeri. Ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, bahwa biasanya dalam analisis kita bahwa informasi dan kesempatan kerja yang ada sering-sering itu tidak optimal dapat diketahui oleh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, di daerah pedesaan. Kami beserta Kanwil Depnaker maupun instansi terkait sudah memprogramkan suatu kegiatan-kegiatan untuk penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat. Namun karena keterbatasan dana kita begitu terbatas, sehingga penyuluhan-penyuluhan tersebut agak terlalu kurang kita pandang. Kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan di sana adalah antara lain kita melakukan penyuluhan, di mana penyuluhan ini kita kerjakan secara lintas sektor. Kemudian juga monitoring ataupun peninjauan ke lapangan. Kemudian kita melakukan penindakan dan penertiban kasus-kasus yang ada di lapangan. Karena ternyata juga masih ada beberapa kasus adanya penipuan tenaga kerja ini. Kita dari SK Gubernur, kita sudah membuat suatu surat keputusan pembentukan tim pembinaan, monitoring, dan satuan tugas penertiban penempatan tenaga kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilakukan SK Gubernur tangga nomor 50 garing tim 98. Jadi ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan bisa kita temukan beberapa catatan-catatan. Antara lain fokus yang kita kembangkan yaitu kita pantau kegiatan monitoring terhadap PJTKI dan PPJTKI, antara lain mengenai izin usaha dan surat penunjukan sebagai perwakilan ataupun surat tugas dan juga surat izin tempat usaha serta kantor, kemudian pemberian biaya recruiting dan sistem pelaporan kegiatan, informasi lowongan kerja yang ada dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan itu. Ini ada beberapa yang sebetulnya sangat perlu kita perhatikan. Ada beberapa perwada yang belum memiliki izin usaha ini. Kemudian biaya recruiting daripada para tenaga kerja luar negeri itu dipandang cukup besar. Sedangkan program kredit TKI yang telah dicanangkan oleh Menteri Tenaga Kerja sementara ini belum berjalan di daerah istimewa Yogyakarta. Kendali atau kontrol penetapan biaya recruiting kepada calon TKI kita belum dapat berjalan sepenuhnya dengan baik, sehingga sering dirasakan teramat berat oleh calon tenaga kerja dan adanya ketidakseragaman di dalam pembebanan biaya terhadap para TKI untuk tujuan yang sama. Kemudian juga belum adanya upaya dari perwada untuk mencari terobosan peluang kerja ke luar daerah. Kemudian informasi peluang kerja di luar daerah atau di luar negeri masih terbatas, hanya sampai pada tingkat kandep naker tingkat 2, sehingga masyarakat pencari kerja banyak yang kurang tahu informasi yang ada, apalagi prosedur dan mekanismenya. Kemudian berikutnya adalah adanya rekomendasi dari Balai Akan yang sudah ada luar so dan belum diperpanjang. Kemudian medical test masih dilaksanakan di luar provinsi DIY, ya, seperti di Jakarta, mungkin Semarang atau Bandung, padahal ada yang bisa dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian berikutnya adalah para pialang yang beroperasi mencari calon tenaga kerja di desa-desa sering sekali tidak disertai oleh petugas penyuluh dari Kandemnaker setempat. Sehingga hal ini sering disalahgunakan dengan penarikan sejumlah biaya recruiting yang sebetulnya tidak berhak ditarik oleh para pialang. Kondisi ini semakin diperburuk lagi dengan upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksi penipuan di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian yang terakhir, jumlah PJTKI yang hanya menugaskan stafnya dengan status PPJTKI, kurang lebih ada di Yogyakarta ada 35 perusahaan. Ya, dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Penta, belum ada pembatasan masa berlaku untuk berubah status menjadi berwadah. Sehingga jika tidak terjadi masalah, aparat di daerah akan mengalami kesulitan di dalam meminta pertanggungjawaban langsung dari perusahaan yang bersangkutan karena berada di luar daerah kerjanya. Mungkin beberapa catatan yang ada dari Daerah Istimewa Yogyakarta demikian, dan beberapa tahun terakhir ini untuk akan di Daerah Istimewa Yogyakarta mungkin juga cukup lumayan. Dari tahun 1996-1997 kita punya 2583, 1997-1998 1738, 1998-1995 9 itu 1906, tahun ini 1999-2000 naik menjadi 2181. Ini mungkin beberapa catatan yang dapat kami ambil dari laporan Biro Bina Sosial Satwilda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Dirjen Bina Penta, Bapak Duta Besar, dan Bapak-Bapak peserta Rakernis. Kami ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk mengikuti Rakernis ini secara tiba-tiba kemarin siang. Jadi baru tadi pagi berangkat ke sini dan jam 3 baru masuk ruangan ini, Pak. Jadi persis waktu istirahat tadi. Jadi saya sudah ikut minum teh panitia. Baiklah, Kalimantan Timur merupakan daerah transit dari TKI yang ke luar negeri, terutama ke Malaysia Timur, yaitu ke Sabah, Malaysia. Jadi para TKI ini melewati kota Nunukan. Jadi di utara Kaltim itu, di pulau Nunukan, ada pelabuhan yang menghubungkan dengan kota Tawau di Malaysia Timur. TKI yang ke sana berdasarkan data statistik tahun 98-99 itu ada 11.595 orang. Dan terbesar itu berasal dari tetangga kami, yaitu Sulawesi Selatan, menempati 51%. Dan dari Kaltim sendiri tidak sampai 1%, hanya ada 0.76%. Jadi daerah-daerah yang mempergunakan alur Nunukan ini adalah dari NTB, NTT, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang jadi masalahnya adalah begini, TKI itu ada yang masuk ke sana, ke Sabah itu ilegal, tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat, sehingga dideportasi kembali ke Indonesia oleh pemerintah Sabah. Nah, yang jadi masalahnya adalah kota Nunukan itu kecil, maka menjadi tumpukan daripada teman-teman kita yang ilegal ini. Memang di sana ada balai transito dari kantor AKAN, tapi keadaannya itu sudah memprihatinkan. Di samping ya sudah ada yang bocor, WC-nya sudah enggak berfungsi dan sebagainya. Jadi itu mohon ya, karena Bupan dan Tanwil ya, mungkin balai akan mendapat rehabilitasi lah begitu, supaya direhab asrama transito itu. Nah, TKI yang dideportasi ini kalau tidak dapat ditampung di asrama itu, maka ditampung di rumah-rumah penduduk, terutama keluarga-keluarga dari Sulawesi Selatan. Ini ditampung. Kemudian ada juga yang mengusahakan untuk memberi tiket pulang ke Sulawesi Selatan. Sementara ini antara pemerintah